Kepada makhluk kepada jin, kepada setan, kepada penghuni sungai, atau siapapun dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengingatkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita seluruhnya kaum muslimin untuk menjadikan ibadah yang besar tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalian hadir di masjid untuk mempersembahkan salat kalian hanya kepada Allah, maka hendaknya kalian juga persembahkan sembelihan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, kata Allah, Allah menyebutkan kalimat dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, kul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup dan matiku hanyalah kepada rabbil alamin, kepada yang memberi pemberian yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara salat dengan sembelihan, menunjukkan bahwa sembelihan itu adalah perkara yang besar, perkara yang demikian agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak ayat Allah menggandengkan antara salat dengan zakat, tapi pada sebagian ayat juga Allah menggandengkan antara salat dengan sembelihan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan sembelihan itu dengan bahasa wa nusuki, dan nusuk saya yakni haji dan umrah saya. Ya, sebagian ahli tafsir menyebutkan demikian karena menunjukkan bahwa seorang muslim ketika dia menyempurnakan ibadahnya kepada Allah, menyempurnakan rukun Islamnya kepada Allah, yakni dengan ibadah haji yang di dalamnya juga ada ibadah umrah, menunjukkan bahwa semuanya seorang muslim adalah orang-orang yang berusaha menyempurnakan penghambaannya kepada Allah. Kemudian dalam ibadah haji dan umrah itu juga ada di dalamnya, khususnya yang mengambil haji tamattu dan haji kiran, maka dia juga menyembelih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang muslim di bulan-bulan haji, maka ibadah yang paling besar yang perlu dia persembahkan kepada Allah, apakah ketika dia naik haji apakah dia tidak naik haji, maka setelah dia salat kepada Allah, maka dia menyembelih juga hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah jumat yang berbahagia, seorang muslim diperintahkan untuk menyembelih hanya kepada Allah sebagai lambang tauhidnya kepada Allah, sebagai lambang bahwasanya dia adalah orang-orang yang hanya memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita lihat dalam kehidupan manusia, semakin banyak dia kesyirikannya, maka semakin besar pula sembelihannya kepada sesuatu selain daripada Allah. Tidak sama orang yang datang ke kuburan membawa ayam dengan yang membawa kambing. Tidak sama yang membawa kambing dengan yang membawa kerbau. Maka seorang muwahhid, seorang yang bertauhid kepada Allah, juga ingin mempersembahkan sembelihannya yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disyariatkan baginya sesuai dengan kemampuannya dia menyembeli sembelihan yang terbaik. Kalau dia mampu membeli kambing, maka pilihlah kambing yang terbaik yang mampu kalian beli. Kalau kalian menyembelih sapi, pilihlah sapi yang terbaik yang mampu kalian sembelih. Kalau kalian tidak bisa bersendirian, maka kalian bisa bersyarikat sampai maksimal 7 orang supaya kalian bisa menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, karena itu sembelihan mengandung ibadah yang besar. Karena itu dinamakan ibadah kurban, lambang pengorbanan. Maka ini juga mengingatkan kepada kita jamaah sekalian bahwa seorang hamba ketika dia ingin meraih keridhaan dari Allah, ingin meraih kecintaan dari Allah, maka dia harus berkorban juga karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa wa ma mati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin hendaknya menjadikan aktivitasnya adalah dalam rangka berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memberi, ketika dia belajar, ketika dia mengajar, ketika apapun yang dia lakukan, hendaknya dalam rangka berkorban takarrub untuk Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia mendapatkan nilai dari apa yang dia perbuat. Karena itu agama Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan yang demikian jelas, demikian terang tentang bentuk-bentuk pengorbanan. Ada yang khusus, ada yang bentuknya umum. Maka bulan-bulan ini, bulan-bulan haji, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pengorbanan yang khusus, yaitu dengan menyembelih binatang ternak dari kambing, sapi atau yang sejenisnya dan juga unta. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, karena itu pula seorang muslim karena mengikuti juga pendahulunya dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika beliau memulai pengorbanannya, ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di sekitar Masjidil Haram, Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayra dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salah. Wahai Rabbku, sesungguhnya saya menempatkan keturunanku di sekitar rumahmu yang mulia, yang tempat tinggal itu ghawra fi zar'in, tidak punya tumbuh-tumbuhan, tandus, tidak punya air, dan tidak punya ciri-ciri untuk manusia itu hidup padanya. Tapi karena dia mengikuti perintah Allah, maka akhirnya dia tinggal di tempat tersebut. Karena itu beliau kemudian berdoa kepada Allah, Rabbi wal hadzal balad amina warzuq ahlahum minas samarati rizqan lahum. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ya, negeri yang aman. Beliau memulai doanya meminta keamanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim akan merasa aman ketika dia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya iman, maka dia tidak merasa aman kalau dia belum mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak akan menjadi aman ketika dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang yang diberi jaminan untuk mendapatkan keamanan adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang bertauhid dan tidak mencampuradukkan tauhidnya dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. orang-orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah beliau berdoa kepada Allah meminta keamanan. Setelah itu barulah beliau meminta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwa beliau meminta keamanan terlebih dahulu, karena sesungguhnya keamanan itu adalah kunci datangnya rezekinya Allah Subhanahu wa taala setelah dia beriman. Dan orang yang ingin bekerja, orang yang ingin berdagang, orang yang ingin melakukan aktivitas apapun, maka seluruh aktivitas itu tidak akan bisa dia kerjakan kalau tidak aman. Maka demikian pula seharusnya seorang muslim, dia tidak bisa melakukan ibadah dengan tenang, dia tidak bisa melakukan amal-amal yang tenang kecuali kalau dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu orang-orang musyrik adalah orang-orang yang tidak pernah merasa tenang. Kalau belum dia potongkan ayam, belum dia potongkan kambing di tempat-tempat yang dia yakini sesembahan selain daripada Allah, maka dia tidak tenang. Maka harusnya juga seorang muslim ketika datang perintah Allah untuk salat, dia tidak akan tenang sebelum dia mengerjakan salat. Ketika datang perintah Allah untuk menyembelih, maka dia tidak akan merasa tenang kalau dia mampu kecuali setelah dia menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jemaah sekalian, yang mengajak diri kami dan jemaah sekalian untuk memanfaatkan kesempatan yang besar dan berharga ini untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengannya Allah menjadikan kita adalah orang-orang yang dekat dengannya. Aku lukana tasma'un barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang muslim ketika menyembelih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan doa orang yang menyembelih setelah dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza minka wa laka, ya Allah hadza minka wa laka, sesungguhnya sembelihan ini datangnya darimu. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan harta yang banyak, kebaikan yang banyak. Karena itu seorang muslim ketika dia menyembelih, dia menunjukkan pengakuannya di hadapan Allah. Allahumma hadza minka, ya Allah sungguhnya sembelihan ini minka datangnya dari kamu, bukan dari siapapun, bukan dari kemampuan saya, bukan dari harta saya, bukan dari apapun, tetapi sungguhnya ini adalah nikmat darimu. Walaka, dan sesungguhnya nikmat ini kembali saya persembahkan hanya untuk kamu juga ya Allah. Ini adalah pengakuan bahwa sungguhnya nikmat itu datangnya dari Allah, dan juga nikmat itu digunakan juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang yang kufur nikmatnya Allah karena tidak mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Tapi sebagian manusia mengakui nikmat itu datangnya dari Allah, tapi dia tidak mempersembahkan kembali nikmat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim adalah orang-orang yang dengan namanya sebagai seorang muslim adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan dirinya ketika dia salat, menyerahkan hartanya ketika dia berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai lambang kasih sayang Allah, Allah tidak menerima persembahan itu dalam bentuk dagingnya, dalam bentuk darahnya, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Sesungguhnya Allah tidak menerima darahnya, Allah juga tidak menerima dagingnya, biar binatang yang paling gemuk sekalipun, tetapi hanya Allah ingin menerima pengakuan kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima persembahan dari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan itulah jamaah Jumat yang berbahagia, amalan ini adalah amalan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, amalan yang dengannya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dengannya seorang muslim semakin merasakan bahwa dirinya adalah miliknya Allah, bahwa hartanya juga adalah miliknya Allah, sehingga dia menjadi orang yang rendah diri, orang yang tawadu, orang yang mempersembahkan hidup dan matinya juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.